Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi amarana bihidayatihi ila tariqihil mustaqim wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahil amin Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Summa salatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ba'du, pendengar RRI rahimakumullah, di mana saja Anda berada, senang sekali dapat bertemu dengan seluruh pendengar lewat udara. Setidaknya silaturahmi dan proses transformasi keilmuan dari Al-Qur'anul Karim dapat kita bicarakan, kita perbincangkan dalam diskusi yang dapat menyejukkan keimanan, melembutkan jiwa, dan juga membekali diri dengan iman dan takwa dalam kehidupan ini. Pada kesempatan ini, kami dari tim Safir Al-Azhar akan membahas sebuah ayat yang di dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-50. Afahukmal jahiliyyati yabghun وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Dan siapakah yang seterbaik hukuman selain yang ditetapkan Allah bagi orang-orang yang mau meyakini hukuman tersebut? Orang-orang yang beriman dan yakin. Nah, di dalam ayat ini terkait dengan penguatan hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui kalam yang suci di dalam Al-Quran. Dan ayat ini terkait dengan ayat-ayat yang sebelumnya, bahwa ada satu perintah kepada Rasulullah untuk menegakkan hukum antara masyarakat dengan Al-Quran yang diturunkan. Jadi kita melihat di sini penerapan hukum Al-Quran ini telah dilaksanakan semenjak dini, yaitu awal dari risalah kenabian. Tepatnya ketika Rasulullah telah berdiam di Madinah. Kemudian di dalam peristilahan Al-Quran ada hukum Islam, ada hukum jahiliyah. Apa konotasi hukum Islam? Yaitu hukum yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan ketegasan Rasulullah sebagai pembawa risalah. Dan juga apa hukum jahiliyah? Yaitu hukum yang bersumber dari adat istiadat yang di dalamnya ada spirit nilai kesyirikan, sehingga melenceng dari hukum yang telah ditetapkan Allah. Jadi kita melihat di sini jahiliyah diambil dari kata jahil atau kebodohan, yaitu nisbah kepada hal-hal yang membuat manusia terjebak kepada kebodohan. Itulah dia hukum jahiliyah. Ya, Ustaz Hanafi, ya. Di sini disebut dengan afahmal jahiliyah. Dan kata Ustaz Hanafi tadinya adat istiadat yang bertendensi mengarah kepada syirik. Iya. Dan tidak semua adat istiadat itu jahiliyah. Betul. Suatu hal yang menarik disebutkan di dalam budaya Minangkabau itu ya. Mm-hmm. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Jadi ada adat istiadat itu yang berdasarkan syariah. Betul. Tetapi menarik, adat yang mana bersendikan syariah ini, Pak Ustaz? Sebenarnya kalau kita melihat bahwa adat yang bersendi syariah ini sebenarnya sumbernya syariat. Mm-hmm. Tapi ketika dia telah turun-temurun, mm-hmm, menjadi sebuah kebiasaan, mm-hmm, Inilah yang disebut dengan adat adat bersendi syariat. Tapi harus kita pahami bahwa adat adat itu sendiri adalah suatu hal yang sifatnya temporal dan bisa berubah. Mode gitu kalau mode. Sekarang. Iya. Jadi ketika mereka yang menetapkan adat itu pada awal pertama dahulu bisa saja diikuti oleh manusia atau masyarakat sekarang atau tidak. Iya. Yeah. Ada juga pernyataan dalam hukum Islam itu al-adatu muhakamah. Iya. Kebiasaan itu menjadi suatu hukum. Sejauh mana adat ini menjadi suatu hukum ini yang dimaksud dalam hukum Islam ini? Apakah semua kebiasaan lokal itu bisa menjadi diadopsi oleh syariat Islam atau ada case tertentu, ada kondisi tertentu yang dia menjadi syariat Islam? Iya, adat menjadi sumber hukum bila memang pertama masalah tersebut tidak dibicarakan di dalam Al-Quran, hadis, tidak ada penetapan-penetapan yang khusus. Nah, kenapa dijadikan adat orang Muslim sebagai sumber hukum? Yaitu ketika tidak didapati hukum-hukum yang pasti, maka secara filsafatnya orang Islam akan beradaptasi dengan Al-Quran. Maka dia sedini mungkin, sedapat mungkin menyesuaikan adat mereka dengan pesan-pesan moral dalam Al-Qur'an. Iya. Ya, artinya garis besarnya di sini kalau kita melihat dari surat Al-Maidah ayat 50 ini, waman ahsanu minallahi hukman. Hukman di sini maksudnya hukmullah. Ya, hukmullah. Apapun bentuk adat itu muhakkam di sini sesuai dengan hukum Allah, kan gitu maksudnya. Iya, betul, betul. Jadi apapun ceritanya memang harus gitu. Karena pertanyaan pertama itu dengan huruf alif. Iya. Artinya ditujukan kepada hati kita, mana yang kita pilih? Hukum Allah atau hukum jahiliyah? Artinya kalau ada pertentangan. Pertentangan. Tapi kalau tidak ada pertentangan tidak harus dibenturkan, kan begitu? Iya, betul. Ya. Artinya ini jahiliyah yang bertentangan dengan Islam gitu. Misalnya antara tauhid dengan syirik. Iya. Iya, itu termasuk mana lebih bagus, tauhid atau syirik? Iya. Nah, itulah dia ya. Apakah kita mengedepankan ritualnya atau di yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Misalnya banyak kan ini adat istiadat yang berlaku di Indonesia ini yang mana banyak juga bertentangan dengan hukumullah. Iya. Gitu kan? Makanya secara garis besarnya selama adat istiadat itu tidak mengagungkan zat Allah, mengecilkan atau menyampingkan, itu namanya hukumnya sudah syirik. Iya. Kan mudah sekali kita lihat, Ustaz. Iya. Suatu hal yang menarik lagi nih Pak Ustaz. Di Indonesia atau di negara manapun yang mayoritas muslim, kebanyakan pemerintahnya itu takut menegakkan syariat Islam. Bagaimana menurut Ustaz Hanafi? Ini sebenarnya adalah efek dari penjajahan yang begitu lama. Iya. Nah, diakibatkan penjajahan begitu lama, terjadilah penetrasi dari pihak penjajah terhadap negeri jajahan mereka. Di antaranya yang mereka hasilkan adalah sarjana-sarjana yang bermodel pendidikan ala penjajah. Nah, dari situlah kemudian dimunculkan isu nasionalisme dengan hukum, ya hukum Prancis, hukum Belanda, atau hukum konvensional. Nah, akibatnya para pemegang tampuk kekuasaan yang notabene adalah merupakan produk-produk dari universitas mereka, ya tentunya akan mengacu kepada apa yang mereka pelajari. Iya, prinsipnya sendiri sebenarnya kalau kita jauh lebih mendalam, syariat Islam yang ditakuti itu apanya sih? Tidak ada sebenarnya. Coba menurut Syaikh Fajrul, ada nggak yang ditakuti dari syariat Islam itu? Atau karena ada orang pakai jilbab menjadi syariat, kalau nggak pakai jilbab dibotak gitu, apakah memang harus sebegitu dahsyatnya penetapan jilbab? Atau ketika Anda nyuri ayam langsung dipotong tangan? Atau apa, itu kan sering mencuat di muka bumi ini. Iya. Ketika Islam sudah muncul, maka wanita di tengah jalan semuanya akan memakai cadar, kan begitu ilustrasi yang dibuat orang sehingga menakut-nakuti syariat Islam. Sebenarnya sejauh mana ke bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat, Islam itu mudah, jadi ketika syariat Islam itu ditegakkan, maka yang tercermin itu pencerahan, bukan kegelapan. Ah, ya bagaimana? Memang kalau kita dasarkan untuk kepentingan umum, manusia, umat, itu akan tercapai keabadian. Maksudnya kedamaian, begitu Ustaz. Selama ini memang tidak dan belum pernah dicoba, itunya itu. seperti hukum potong tangan kan gitu, seperti korupsi, koruptor. Kenapa negara lain berani menjatuhi hukuman mati sedangkan kita di Indonesia tidak? Kan begitu. Cobalah kita jalankan, laksanakan kira-kira yang diseminarkan, jangan anggaran saja yang dibelanja apa kan yang diseminarkan, tapi hukum-hukum seperti ini akan menjadi mata rantai ini untuk mencapai ke kehidupan yang damai dan abadi. Iya, bisa terputus rentetan panjang korupsi yang sudah mengakar di Indonesia. Iya, sudah mengakar ya. Jadi potong tangan itu bukan karena mencuri, mungkin dalam arti kasat mata ya. Korupsi bisa dikategorikan mencuri juga. Ya. Sama saja. Mengambil hak-hak orang kan begitu. Ya sama saja kan. Iya. Kemudian di sisi lain kita juga menemukan bahwa sebagai seorang muslim akan mengetahui bahwa hukum Islam itu membuat pelakunya bahagia. Betul. Dan bukan membuat susah. Ya. Seharusnya kan begitu. Maka Allah menutup liqaumi yuqinun. Tidak ada yang lebih bagus hukum bagi orang-orang yang yakin kecuali hukum Allah. Keyakinan ini membuat bahwa hukum itu merupakan kebutuhan manusia. Iya. Bahwa hukum itu adalah keperluan manusia, bukan suatu hal yang ditakuti. Betul. Bukan suatu hal yang menjadi momok, bukan hal yang menyusahkan dan menyedihkan. Iya. Tetapi ketika hukum diterapkan, maka perjalanan hidup ini menjadi elegan. Betul. Contoh yang paling mudah, lampu rambu lalu lintas. Iya. Itu adalah peraturan duniawi. Betul. Ketika semua orang mematuhi rambu lalu lintas, maka perjalanan tadi akan menjadi lebih teratur. Tapi coba sebentar saja lampu merah mati di kota Medan, hancur. Itu yang seharusnya 15 menit menjadi 2 jam tidak bisa keluar di perempatan itu. Betul. Kenapa? Karena sudah tidak ada hukum. Tidak ada, maka ada suatu hal yang menarik, tidak ada yang perlu takuti saya rasa dari hukum Islam. Tidak. Karena hukum Islam itu juga berdasarkan sebuah fitrah. Fitrah, benar. Dan Allah juga tidak pernah meminta sama kita. Iya. Yang untuk manusia sendiri untuk ya. Untuk manusia sendiri enggak pernah. Begitu. Kalau ada pengorbanan mesti ada, itu bukan Islam namanya. Iya. Hukum yang lain selain Islam. Lagi pula di sini Allah mengatakan wa man ahsanu minallahi hukman. Tidak dikatakan di sini umat Islam, tapi dinisbahkan kepada hukumullah. Allah. Kan begitu. Jadi menariknya itu penetapannya oleh Allah, pencipta manusia, pelaksananya manusia, keuntungannya untuk manusia. Untuk manusia, iya. Jadi brand image itu harus dirubah. Betul. Bukan berarti ketika kita melakukan hukum Islam yang untung itu Allah. Enggak. Bukan. Berarti yang untung itu seperti kita tadi, rambu lalu lintas ketika dipatuhi oleh semua pengendara, akan selamatlah semua pengendara dan cepat sampai ke tujuan dengan selamat. Begitu ada yang melanggar, rusaklah sistem dan hancurlah semua. Pernah kita dengar dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Nabi pernah memberikan jaminan yang sangat sangat baik. Pada satu saat nanti katanya, tidak ada yang satu saudagar pun yang berjalan dari Son'a ke negeri Syam atau sebaliknya, bermusafir dengan barang-barang yang sangat berharga, tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah. Iya. Artinya apa? Tidak ada penyamun, tidak ada perampok, tidak ada yang mau mengusik hartanya. Kenapa? Hukum itu berjalan. Iya. Sampai Umar mengatakan kalau seandainya ahli Son'a bersatu untuk membunuh satu orang laki-laki, maka akan saya bunuh semuanya. Iya, jadi menarik juga yang kata Ustaz Hanafi tadi, ketika Allah memerintahkan fal ya'budu rabb hadzal bait, maka ketika peribadatan itu dilakukan secara sukarela, Allah menjamin dua hal. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jelas. Terhindar dari kelaparan dan terjamin keamanan. Iya. Ini merupakan harapan dari semua penduduk negeri. Pasti. Paling tidak hidup miskin saya sudah syukur. Tidaklah harus kaya-kaya kali. Iya. Makmurlah ya. Sederhana menengah ke atas, menengah saja sudah cukup. Ini kan merupakan jaminan dari hukum Islam. Iya. Seperti kata Ustaz Hanafi tadi, ketika keamanan itu terwujud, maka investor akan datang. Pasti. Ketika investor akan datang, kemakmuran akan menyertai. Tapi ketika keamanan tidak ada karena kepastian hukum tidak ada, maka investor pun tidak akan datang dan kemiskinan pun akan menyertai dan menerpa kita. Yang ada pun lari. Iya, yang ada pun lari. Maka jaminan beribadah kepada Allah itu merupakan jaminan yang begitu besar. Besar. Suatu hal yang menarik, ada kawan saya tamat dari pesantren Gontor, dia mendaftarkan diri untuk menjadi pegawai di Bank Hong Kong untuk cabang Taiwan. Iya. Ketika dites bahasa Inggrisnya juga pesantren dan bahasa akuntansinya juga ya pesantren, sangat minim. Tapi apa kata orang yang non muslim tadi? saya yakin Anda orang yang jujur. Iya. Walaupun bahasa Inggris dan akuntansi Anda nol. Mm-mm. Tetapi yang dibutuhkan sekarang bukanlah kepandaian, tapi adalah kejujuran. Kejujuran. Jadi ibadah dia karena dia yakin kepada Allah sehingga tidak mau neko-neko, menyebabkan dia bisa terjamin keamanan dan rezeki untuk diri dan cerminan dari Islam yang sebenarnya. Iya, alhamdulillah pendengar yang berbahagia, setidaknya telah menyegarkan ingatan kita kepada nilai-nilai Al-Quran, apalagi ya tuntutan umat Islam bahwa syariat ini adalah merupakan solusi dari berbagai kasus persoalan yang menimpa bangsa. Setidaknya kita jadikan wacana dan merubah paradigma-paradigma yang salah terhadap pandangan hukum Islam. Demikian saya Hanafi dan Ustaz Fazrul beserta Ustaz Zainal Arifin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.